الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله. Kita melanjutkan kembali kitab Taubah wa Zuhud dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib Al-Mundhiri rahimahullah. Kita masuk di hadis 43. Setelah kemarin kita bahas hadis yang ke-42, ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan man dakuri dunia niyatahu, barang siapa yang dunia itu menjadi niatannya, yaj'alullahu faqrahu baina ainaih, Allah jadikan kefakirannya di antara kedua matanya, terus merasa kurang. Jika seorang beraktivitas, naam, semuanya dengan niatan dunia, wa yusaddidu alaihi dhai'atahu, dan akan dicerai-beraikan urusannya, akan dicerai-beraikan maisyahnya, wala yatihi minha illa ma kutibalah, dan tidak akan datang kepadanya kecuali apa-apa yang telah Allah tentukan dari jatah rezekinya. Namun dia kerahkan seluruh tenaganya, dia kerahkan seluruh waktunya untuk memburu dunia, maka dia tetap hanya mendapatkan apa yang telah Allah tentukan jatah untuk dia, tidak akan bertambah banyak berlipat tatkala dia kerahkan seluruh tenaga dan waktunya, tetap mendapatkan jatah yang sama. Tapi sebaliknya, man takunil akhirah niyatah, barang siapa yang akhirat itu menjadi niatannya, yaj'alullah ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kekayaannya ada dalam hatinya, yakfi bai'atahu, Allah cukupkan urusannya, Allah cukupkan penghidupannya, dan cukup, meskipun tidak harus kaya, karena Allah jadikan kekayaannya dalam hatinya, bukan dalam perkakas dan harta bendanya, di dalam hatinya. Watatihi dunia wa iya raghimah, dan dunia itu mendatangi dia tanpa dia susah payah untuk mencarinya. Dunia mendatangi dia dalam keadaan hina. Diperingatkan kepada kita sekalian agar aktivitas yang kita jalankan diprioritaskan li ajlil akhirah, dengan tujuan akhirat. Kita masuk di hadis berikutnya. Qala wa an Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'asa Aba Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ila al-Bahrain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beliau mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah, Amir bin Abdullah bin Jarrah, masyhur dengan kunyahnya Abu Ubaidah. Nama beliau Amir bin Abdullah bin Jarrah. Nah, salah seorang yang Rasulullah khabarkan min ahli jannah. Beliau meninggal, nah, tatkala menyebar wabah taun. Allah utus Abu Ubaidah ke Bahrain, nama sebuah daerah di Irak. Yakti beliau datang bijizyatiha, membawa jizyah, yakni pungutan, upeti yang diambil dari ahlu zimmah. Faqadima bimalin minal Bahrain. Beliau datang dengan membawa harta dari Bahrain. Fasami'atil Ansar bikudumi Abi Ubaidah. Dan orang-orang Ansar mereka mendengar kedatangan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah bin Jarrah membawa harta yang banyak dari Bahrain. Para sahabat dari kalangan Ansar yang mereka minal qura wal masakin mendengar kedatangan Abu Ubaidah, bahwa fau salatal fajri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maka mereka pun datangi salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Karena mereka memang dalam keadaan kekurangan, ya. Mereka dalam keadaan kurang, sehingga tatkala mendengar taib Abu Ubaidah datang membawa harta yang banyak di Bahrain, mereka kemudian sengaja mendatangi Masjid Rasulullah untuk sholat subuh. Nah, ini menunjukkan kebiasaan mereka tidak sholat di situ. Nah, tidak seluruh para sahabat itu sholat di tempat di Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sholat di kabilah-kabilah masing-masing mereka. Nah, falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam insarafa, tatkala Rasulullah selesai salat, nah, insarafa, beliau berpaling, yakni beliau menghadap jamaah. Fataharradu lahu, kemudian para sahabat dari kalangan Ansar, nah, mereka kemudian ta'arudu meminta kepada Rasulullah dengan isyarat. Nah, jadi meminta di bagian dari harta yang dibawa oleh Abu Ubaidah, tapi dengan isyarat. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tersenyum ketika melihat mereka. Nah, ketika melihat orang-orang Ansar, mereka datang ke sholat bersama Rasulullah, biasanya sholat di masjid-masjid mereka. Nah, ini menunjukkan Rasulullah SAW tahu mereka ini memang membutuhkan harta. Bukan orang-orang yang bergelimang harta. Cuma qala, kemudian beliau menyatakan, adunnukum sami'tum anna Abu Ubaidah qadima bi syai'in min al-Bahrain. Aku menyangka kalian telah mendengar bahwasanya Abu Ubaidah datang dengan membawa sesuatu dari Bahrain. Qalu ajal ya Rasulullah. Kata mereka, benar ya Rasulullah. Qala, kata beliau, abshiru. Nah, bergembiralah. Wa amilu. Dan berangan-anganlah kalian. Nah, beliau menyatakan bergembiralah kalian dan berangan-anganlah kalian. Maya surukum, apa-apa yang menggembirakan kalian. Wallahi, maka demi Allah, al-faqra aksya alaikum, bukan kemiskinan yang aku takutkan terhadap kalian. Walakin aksya antum satu dunia alaikum, akan tetapi aku khawatir dunia itu dibentangkan kepada kalian. Nah, aku khawatir, kata beliau, antum satu dunia alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Aku khawatir terhadap kalian tatkala dunia itu telah dibentangkan kepada kalian sebagaimana dunia itu dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi bukan kalian miskin yang kemudian aku khawatirkan, tapi tatkala kalian bergelimang harta, nah itu yang sangat aku khawatirkan. Sebagaimana baik orang-orang sebelum kalian, fatanafasuha, lalu mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan harta, kama tanafasuha, sebagaimana mereka saling berlomba berebut. Nah, tanafasu disebutkan Al-Qurtubi rahimahullah, tatahasaduna fiha, kalian saling hasad padanya dalam perkara dunia, saling iri, pengen nikmat yang ada pada saudaranya dicabut, hilang. Batahtalifun, kalian berselisih. Watataqatalun, dan kalian saling berperang. Wayahliku ba'dukum ba'dan, dan sebagian kalian membinasakan sebagian yang lain. Nah, ini makna tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakattu, kalian pun binasa sebagaimana dunia itu membinasakan mereka. Rawal Bukhari wa Muslim. Nah, khalifidina azani wa azakumullah. Inilah bahayanya dunia. Bahayanya jika dunia itu dibentangkan. Nah, berkelimang harta. Nah, ujian dalam bentuk kemiskinan, baik, itu lebih ringan dibandingkan ujian dalam bentuk harta. Ujian dalam bentuk harta, susah seorang selamat darinya. Nah, tapi ujian dalam bentuk kemiskinan, kadang bahkan itu lebih banyak yang mengantarkan seseorang untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul pun menyatakan, mal faqra, nah, bukanlah baik kefakiran. Mal faqra akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian. Nah, tapi aku khawatirkan tatkala kalian itu sudah bergelimang harta. Nah, ini berbeda dengan perasaan seorang bapak, perasaan orang tua kepada anaknya. Karena orang tua kepada anaknya yang sangat dikhawatirkan adalah kemiskinan. Anaknya nanti miskin, bagaimana kehidupannya, bagaimana makannya. Nah, ini yang dikhawatirkan orang tua kepada anaknya. Nah, tapi Rasul tidak. Al-Fatr, kemiskinan itu yang tidak dikhawatirkan. Tapi sebaliknya, kekayaan, diberikan kekayaan bergelimang harta, nah, itu yang sangat beliau takutkan. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Kalau setiap orang tua mungkin kepinginnya anaknya mapan, kaya, khawatir anaknya miskin, pemikiran yang terbalik. Maka Rasul menyatakan, baik, walakin aksya antun syata dunia alaikum, aku khawatir dibentangkan dunia kepada kalian. Apa kemudian imbasnya jika dunia itu dibentangkan? Maka tatanafasuha, kalian akan saling berlomba-lomba untuk mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak baik, hasad. Nah, terjadi perselisihan, terjadi pembunuhan, nah, gara-gara dunia. Tapi tidak jika dalam keadaan miskin. Nah, sehingga hendaknya orang-orang yang bergelimang harta berhati-hati dengan hartanya. Jangan merasa aman dengannya. Nah, khanifidina azani wa azakumullah. Dari hadis ini, para ulama mengambil beberapa faedah. Nah, di antaranya bahwasanya fakir, miskin, nah, orang yang miskin itu lebih utama dibandingkan orang yang kaya. Al-faqru afdhal min al-ghina. Karena fitnah dunia, fitnah dunia itu bergantengan dengan kekayaan. Orang yang kaya itu sangat-sangat besar kemungkinannya terjatuh ke dalam fitnah. Nah, itu akan bisa menyeret kepada pembunuhan, ya. Dan pembunuhan ini merusak, merusak din, merusak agama. Nah, kata nafasun, summa tatahasadun, ya. Summa tatadabarun, summa tatabaghadun. Kalian saling berlomba, kalian saling hasad, kalian saling tidak menyapa, kalian saling benci. Kenapa? Ya ceritanya, gara-gara dunia. Nah. Sehingga disebutkan ada seorang alim dan ulama yang berjalan bersama murid-muridnya, santri-santrinya, melewati sekumpulan anjing, ya, yang begitu guyup rukun satu dengan yang lainnya, bermain satu dengan yang lain. Tatkala syekh ini pulang balik lewat jalan yang sama bersama santri-santrinya, mendapati kejadian yang berbeda. Anjing-anjing tadi sekarang dalam keadaan berpangkal satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan tadi tatkala berangkat. Kenapa? Ternyata di tengah-tengah anjing itu ada songkok daging yang diperebutkan. Tatkala tidak ada daging, tatkala tidak ada dunia, nah, mereka hidup rukun. Tidak saling bertikai satu dengan yang lainnya. Akan tapi tatkala di tengah-tengah mereka ada harta, tatahasaduna, mereka saling hasab, saling berlomba untuk mendapatkannya. Nah, saling menjegal, baik, saling memusuhi, akhirnya saling membunuh. Berapa di ajang dunia? Nah, gara-gara dunia. Nah, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Bahayanya dunia. Nah, sehingga wajar kalau kemudian Rasulullah SAW mengingatkan. Nah, apalagi pas kebetulan datang harta yang banyak. Nah, absiru wa aminu ma yasurrukum. Bergembiralah kalian, berangan-anganlah kalian apa yang menyenangkan kalian, apa yang menggembirakan kalian. Ya Allah, mal faqru asyalaikum, bukan kefakiran dan aku khawatirkan. Tetapi aku khawatir jika harta itu dibentangkan kepada kalian. Begitu berbeda dengan pemikiran-pemikiran kita. Pemikiran-pemikiran orang tua, ya, yang senantiasa menganggap dunia itu sumber kebahagiaan. Ada harta, harta dunia bahagia. Tidak ada harta sengsara. Ternyata sabda Rasulullah SAW menyatakan sebaliknya. Nah, ini menunjukkan asyafaq, rasa kasihan Rasulullah kepada para sahabatnya. Nah, sehingga beringatkan tentang bahaya fitnah dunia, bahaya fitnahnya dunia. Gara-gara dunia, seseorang yang tadinya bersahabat bisa bermusuhan, bisa tidak saling sapa, bahkan bisa terjadi pertumbuhan darah di ajri dunia. Sehingga beliau menyatakan Walakin afsya antum satu dunia alaikum. Tetapi aku khawatir dibentangkan dunia pada kalian. Nah, kama busita ta'ala man kana qablakum. Sebagaimana dunia itu dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha. Kama tanafasuha. Lalu kalian saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Nah, sebagaimana mereka juga berlomba-lomba umat-umat sebelum kalian mendapatkan dunia. Nah, batuh likakum. Maka dunia akan membinasakan kalian kama ahlakatkum. Sebagaimana membinasakan mereka umat-umat sebelum kalian. Nah, ini ikhwan fitina azani wa azakumullah. Kemudian hadis berikutnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ma akhsha alaikumul faqra. Aku tidak takut. Aku tidak mengkhawatirkan terhadap kalian tentang masalah kemiskinan. Nah, aku tidak khawatir jika kalian fakir. Walakin akhsha alaikum at-takasur. Akan tetapi aku khawatir atas kalian at-takasur. Nah, menumpuk-numpuk harta. Nah, mengejar harta. Ya. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kalian dalam keadaan miskin, tapi tatkala kalian bermegah-megahan, berbanyak-banyakan harta, saling membanggakan satu dengan yang lainnya dengan harta yang dimiliki, ini yang dikhawatirkan beliau. Walakin asya alaikum mutakasur. Sebagaimana firman Allah, alhaakum mutakasur. Melalaikan kalian bermegah-megahan. Wa ma akhsha alaikum al-khata. Dan aku tidak khawatirkan keberatan al-khata, keliruan. Walakin akhsha alaikum al-ta'ammud. Tapi ya, aku khawatirkan terhadap kalian adalah al-ta'ammud, sengaja. Sengaja berbuat dosa. Sengaja berbuat salah. Nah, ikhwani fi din azani wa azakumullah. Di sini dalam faqra yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan umatnya tatkala mereka berlomba-lomba bermegah-megahan dalam masalah dunia. Tapi tidak boleh khawatirkan tatkala umatnya dalam keadaan miskin. Karena tidak ada yang bisa dibanggakan. Nah, sebagaimana hadis yang tadi kita lewati. Karena bahayanya kefakiran itu, nah, lebih sedikit dibandingkan bahayanya dalam keadaan kaya. Nah, bahaya kefakiran itu mungkin sebatas bahaya duniawi. Tetapi bahayanya kekayaan itu bahaya menyangkut agama. Lalai dia kepada Allah. Saling permusuhan, saling membunuh. Nah, bahayanya menyangkut agama. Jika miskin, bahayanya hanya dunia. Sengsara di dunia. Nah, tapi hidup dunia sementara. Jadi, agamanya selamat. Nah, kemudian pokok yang kedua, maksya alaikumul khata. Dan aku tidak khawatirkan ke kalian al-khata. Khata itu seseorang menjalankan kekeliruan yang tidak disengaja. Walisa alaikum junahun fi mahtatum bi. Tidak mengapa atas kalian, atas apa-apa yang kalian keliru. Nah. Kemudian kata Rasulullah, kira sya'alaikum ta'amud, tapi yang khawatir kalian sengaja. Walakin ma ta'amud adkulu. Tetapi, apa-apa yang sengaja hati-hati kalian. Sengaja untuk berbuat dosa. Sudah tahu itu haram, dia sengaja untuk berbuat dosa. Berbeda dengan orang-orang yang keliru. Dan, karena manusia tempatnya salah. Jatuh ke dalam kekeliruan. Jatuh ke dalam kesalahan yang dia tidak sadari, tidak sengaja. Nah, ini kata Allah, walaysa alaikum junahun. Tapi yang bermasalah itu tatkala dia sengaja untuk menjalankan perbuatan dosa. Sudah tahu hukumnya, dia sengaja untuk melanggarnya. Ini yang berbahaya. Rawahu Ahmad wa rawatu muhtajjun bihim fi sahih. وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على سرد مسلم. نعم. إني خالف دين أنزني وأعزكم الله. قال وأن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم berdiri di antara para sahabat beliau lalu beliau menyatakan الفقر تخافون. Apakah kefakiran yang kalian khawatirkan? Awil awas ataukah al awas al awazah, yani al hajah, kebutuhan. Am tahu mungkin dunia, apakah dunia itu membuat kalian sedih? Fa inna Allah fatihun alaikum farisa warud. Sesungguhnya Allah membuka kepada kalian Persia dan Romawi. Rasul mengkhabarkan kerajaan besar Persia dan Romawi nantinya akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, waktu sobu alaikum dunia soban, sob itu dicurahkan, disokkan dunia kepada kalian, sobat betul-betul dikelomporkan dunia kepada kalian. Ada dua kerajaan besar ditaklukkan oleh kaum muslimin. Hatta la yuzhibukum ba'di in azabakum illa hiya, sampai tidaklah menyimpangkan kalian setelahku jika dia menyimpangkan kalian kecuali hanya dunia itu yang menyimpangkan. Yang bikin menyimpang adalah dunia, dikucuk harta, dicurahkan harta yang melimpah. Nah, itu yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Dan itulah yang membuat manusia lalai, lupa dengan saudaranya, sering membunuh. Nah, dan akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah mutakat. Karena dunia, rawahu Tabrani wa fi isnadihi waqiya al-Abazu bi fathil 'ain wal wawi wal hajjah. Nah, sekali lagi ini juga yang dijadikan dalil para ulama, annal faqra afdal minal ghina, bahwasanya kemiskinan itu lebih utama dibandingkan kekayaan. Qala an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu kana yu'ti an-nasa ataa'ahum. Ibnu Mas'ud memberikan kepada orang-orang pemberian mereka. Faja'ahu rajulun, maka datanglah kepada beliau seorang, fa'atahu alfa dirhamin, lalu diberikan kepadanya 1000 dirham. Summa qala, kemudian beliau menyatakan, khudha, ambillah, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW beliau menyatakan, innama ahlaka man qablakum dinar wa dirham, bahwasanya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah dinar dan dirham, wahuma muhlikakum, keduanya adalah membinasakan kalian. Rawal Bazzar bi isnadin jayyid. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, itulah yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dunia, dinar, dirham, yang membuat binasa seorang hamba. Saya harus menyatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa, tidak mengapa kaya itu bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Sehingga berbahaya bagi orang-orang yang tidak bertakwa tatkala dia bergelimang harta. Sebagaimana yang Rasul sebutkan, dunia itu ada 4 golongan. Salah satunya mereka-mereka yang diberikan nikmat harta tapi tidak diberikan nikmat ilmu. Harta yang dimiliki nah, menyeret dia ke dalam dosa, dibelanjakan hartanya di jalan-jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika seorang mendapatkan dunia dan mendapatkan iman, mendapatkan ketakwaan, harta yang dia miliki disalurkan di jalan-jalan yang benar. Qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimbar wa jalasna khawlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar dan kami berada di sekeliling beliau. Faqala inna mimma khafu alaikum, sesungguhnya termasuk apa-apa yang aku khawatirkan kepada kalian, ma yaftaku min zaharati dunia wa zinatiha, adalah apa-apa yang Allah bukakan kepada kalian, zaharati dunia, bunga-bunga dunia dan perhiasannya. Rawahul Bukhari wa Muslim fi hadits. Nah, khalifidina azani wa azakumullah, sekali lagi dunia. Nah, dunia yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, karena dunia itulah yang sudah terbukti membinasakan umat-umat sebelum kita. Dinar wa dirham yang membinasakan umat-umat sebelum kita. Baik, dipentangkan dunia itu yang binasa umat-umat sebelum kita. Pertama, busitat ala mangkana qablakum. Nah, jadi baik, harap berhati-hati apabila seorang mendapatkan dunia yang melimpah. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa dengan kekayaan bagi orang yang bertakwa, tetapi walakin syihah limanit taqo, tetapi kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih utama dibandingkan kekayaan. Nah, ikhwani fitina anzani wa azakumullah, harta dan kekayaan itu yang sangat-sangat dikhawatirkan Rasulullah. Namun jika dibentangkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa menyebabkan permusuhan di antara sahabat, di antara saudara. Allahu a'lam bissawab. Shallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.